Naam. Fadlul. Qra. Fayakdibu. Wa isnaduhu. Ahsanta. Ba'dahu. Fadlan. Wailun, wailun lilladhi yuhaddith. Naam. Ba'dahu man? Fadlan. Naam, ahsant. Naam, satu lagi. Yang tinggalnya di Bogor. Man. Ah. Nggak ada yang dari Bogor. Taib. Istihdu ya ikhwah. Semangat ya untuk menghafal. Nggak ada lagi? Nah. Nuasil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa an Anasin radiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اكتبته أن تستغفر له رواه Harith ibn Abi Usama bi isnadin dhaif. Nah. Dari Anas, ay Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafaratu man iktabtahu, kafarah atau tebusan bagi orang yang menggibahi, atau kafaratu tebusan bagi orang yang telah menggibahi, menggibahi orang lain, adalah dengan engkau memintakan ampun kepadanya atau memintakan ampun kepada Allah untuknya. Kafaratu man iktabtahu an tastaghfira lahu. Kafaratu tebusan untuk orang yang telah engkau gibahi, ya, adalah engkau memintakan ampun kepada Allah untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith ibn Abi Usamah dalam musnadnya. Namun sayang, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Bal dhaifun jiddan, bahkan lemah sekali. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Anbasah ibnu Abdurrahman al-Umawi al-Qurashi. Anbasah ibnu Abdurrahman al-Umawi al-Qurashi, kedudukannya dalam periwayatan hadis matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mizan. Penulis rahimahullahu taala di sini hendak menyebutkan tentang bagaimana seseorang ketika bertaubat dari perbuatan ghibah. Dan perbuatan ghibah adalah perbuatan yang muharram, yang dilarang, sebagaimana dalam hadis yang sudah berlalu dalam bab ini juga, yaitu hadis siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang tidak dia sukai. Nah, yaitu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu. Kila, ada yang bertanya, Afa ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana apabila pada saudaraku ini memang benar seperti apa yang aku ucapkan? Memang benar kejelekannya ada pada dia. Benar kejelekan yang aku bicarakan ini ada pada dia. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad tadahu." Apabila benar apa yang kau ucapkan itu benar ada pada dia, kejelekannya ada pada dia, faqad tadahu, maka engkau telah menggibahi dia. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Dan jika ternyata apa yang kau sebutkan tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah melakukan buhtan, ya, tuduhan dusta. Nah, asyahid dari hadis ini adalah tentang haramnya ghibah. Menyebutkan naam saudara kita dengan perkara yang tidak dia sukai. Kita sebutkan kekurangannya, kejelekannya, nah, kepada orang lain. Maka inilah ghibah. Telah kita bahas penjelasan hadis ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, silakan merujuk kepada pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya. Dan di sana walaupun secara hukum asal ghibah itu haram dan para ulama sepakat bahwasanya ghibah itu min kabairidz dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sungguhnya darah-darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Boleh menumpahkan darah orang lain, merampas harta orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak, dan menjatuhkan kehormatan atau harga diri orang lain. Haram hukumnya. Namun para ulama mengecualikan beberapa hal ghibah, ya, yang diperbolehkan. Ada berapa? 5 jenis ghibah yang diperbolehkan. Roja. Ada 6. Ahsan. Yang pertama, mengadukan kezaliman kepada orang lain. Ketika ada orang lain berbuat zalim kepada kita, kemudian kita adukan, nah, kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, si fulan telah mengambil harta saya misalkan, lapor kepada pak polisi atau orang yang memiliki wewenang. Ketika lapor otomatis dia malah menyebutkan kejelekan saudaranya. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Engkau melihat saudaramu melakukan suatu kejelekan dan engkau tidak bisa mengingkarinya, maka engkau laporkan kepada yang berwajib. si fulan di sana lagi judi misalkan, ya. Atau yang semisalnya. Nah, minta tolong kepada yang bisa untuk mengingkari atau merubah kemungkaran. Dan di saat dia meminta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran, dia menyebutkan kemungkaran yang dilakukan oleh temannya atau saudaranya atau orang lain tersebut. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Ketika engkau meminta fatwa kepada seorang alim, maka engkau harus memberikan gambaran yang benar, gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi, ya. Walaupun harus dengan menyebutkan kejelekan enam orang lain yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik. Misalkan seorang istri minta fatwa, ya. Gimana kalau suami saya tidak memberi nafkah yang semestinya, ya. Tidak mencukupi saya dan anak-anak saya, ya. Padahal harta suami saya banyak, nah. Dia sedang minta fatwa. Dia sebutkan kejelekan, nah, yang dilakukan oleh suaminya. Ya, demikian karena berkaitan dengan jawaban fatwa tersebut, sehingga harus gamblang gambarannya, ya. Harus jelas. Yang keempat apa? Aywa, Hasan. Memperingatkan kaum muslimin dari seseorang yang menyimpang, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan orang yang menyimpang dan sesat ini. Nah, seperti mentahdir ahlul bidah. Nah, kita peringatkan kaum muslimin dari fulan, alan, ya, karena mereka telah menyimpang. Penyimpangannya ini. Mereka telah naam sesat, jauh dari jalan Allah. Ini kesesatannya. Nah, mereka telah naam jauh dari manhaj salafus saleh. Maka kita tahzir mereka, yaitu kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya orang ini. Hati-hati dari si fulan, ya. Pembawa akidah khawarij. Hati-hati dari si fulan, pembawa akidah naam sufiyah, ya. Hati-hati dari si fulan, pembawa akidah murjiah dan yang semisalnya. Yang kelima, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kebid'ahan. Terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ngomongin dia, ya, bukan gibah, karena dia sudah terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Atau orang yang terang-terangan dalam kebid'ahannya, ya, maka membicarakan kejelekan orang tersebut, ya, kebid'ahannya, nah, bukan ghibah. Nah. Ini demikian karena dia sendiri sudah terang-terangan, enggak sembunyi-sembunyi, ya. Sehingga membicarakan tentang dia bukan ghibah. Yang keenam, yang terakhir. Nah, at-ta'rif bi syakhs. Untuk mengenalkan seseorang. Untuk memudahkan dalam mengenali seseorang, ya, sehingga kadang dia harus menyebutkan kejelekan orang tersebut. Kal-a'ma, seperti menyebutkan si fulan al-a'ma, si fulan yang buta itu loh, ya. Karena misalkan nama fulan itu banyak, ya. Nah, kadang namanya banyak, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, yang ini Abdullah, yang itu Abdullah, banyak. Abdullah yang mana? Itu loh yang buta, ya. Sehingga jelas. atau al-a'raj yang pincang, ya. Si fulan yang pincang misalkan, si fulan yang demikian. Nah. Seperti al-a'raj, ini nah, sebutan untuk Abdurrahman ibn Hurmuz, juga al-a'mash, ini juga sebutan untuk Sulaiman ibn Mihran. Al-ahwal, juga julukan untuk Asim ibn Sulaiman dan seterusnya. Nah, para ulama menyebutkan para perawi hadis dengan lakop-lakop ini, ya, untuk memudahkan, nah, mengetahui bahwasannya yang dimaksud dengan nama-nama tadi adalah, ya, nama yang telah disebutkan. Adapun selain 6 perkara tersebut, maka haram melakukan ghibah. Lalu bagaimana jika seseorang telah terjatuh ke dalam ghibah? Dia membicarakan kejelekan saudaranya. Membicarakan aib orang lain. Dan dia ingin bertaubat darinya. Ingin taubat dari dosa ghibah, karena ghibah itu termasuk dari kabair dzunub, dosa besar. Ya. Nah, dan dosa besar, ya, tidak bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh. Ya. Tidak seperti dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil akan terhapus dengan amalan-amalan kebaikan, amalan soleh. Sholat, puasa, ya, melangkahkan kaki ke masjid, berwudu dan lain sebagainya, sedekah, ya, haji, umroh dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh akan bisa yamhu as-saghair, menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair, dosa-dosa besar, ini tahtaj ila taubah, membutuhkan kepada taubat yang ikhlas, ya. Taubat yang jujur. Taubat nasuha. Bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil faidahnya dari hadis di atas, atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula yang pertama, al-ghibatu minal muharramat wa min kabairid dzunub. Ghibah itu termasuk perkara yang haram dan termasuk dari dosa-dosa besar. Wa ma'naha, dan maknanya itu makna ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai, ya. Engkau menyebutkan tentang kejelekan saudaramu, membicarakan kejelekan aib saudaramu, ya. Ini ghibah sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi. Wa in kana ma qultahu mawjudan fihi. Apabila apa yang kau ucapkan tentang saudaramu itu memang benar ada pada saudaramu, fahuwa hadkun li'irdih, maka itulah perbuatan membongkar aib orang lain atau na'am meremehkan kehormatannya atau melanggar kehormatannya. Wala yumkinu taubatu minhu wala min ayyi haqqin min huquqil ibad illa bistihlalihi minhu. Dan tidak mungkin untuk bisa bertaubat dari dosa tersebut wala min ayyi huquqin min huquqil ibad, tidak pula dari hak-hak na'am hamba yang lain ya, kecuali dengan cara meminta halal, meminta maaf ya, na'am dari orang yang telah dizalimi. Baik, ini beliau sebutkan nah, pendapat pertama tentang cara bertaubat dari ghibah. Apa itu? Dengan nah, meminta halal, meminta maaf ya, kepada orang yang telah digibahi atau dizalimi. Nah. Man kanat lahu madlamatun li akhi falyatahallal minhul yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta halal, minta maaf hari ini, yaitu di dunia ini, segera ya. Karena kalau belum minta maaf di dunia ini ya, yang ada di akhirat adalah nah ya, kisos ya, seseorang akan membayar na'am kezalimannya dengan kebaikan-kebaikannya. Sehingga ada orang yang bangkrut nanti di hari akhirat. Dia membawa amalan sholat yang banyak, puasa, haji, umroh, ya, sedekah dan lain sebagainya, berbagai macam amalan soleh. Tetapi banyak berbuat zalim juga kepada orang lain. Sehingga amalan-amalan kebaikan ini digunakan untuk membayar kezalimannya. Sampai habis kebaikannya membayar kezaliman yang telah dia perbuat di dunia, sehingga dia muflis, bangkrut ya. Maka hati-hati dari berbuat zalim kepada orang lain. Kalau terjadi, cepat minta maaf ya. Nah, sebelum menyesal nanti harus membayar dengan kebaikan. Nah, segera minta maaf di dunia ini. Ini pendapat pertama, harus minta maaf ya, minta halal kepada orang yang telah dizalimi, kepada orang yang telah digibahi. Kemudian wa talabul hilmanik mimmanik tiba, dan meminta maaf, meminta halal kepada orang yang telah digibahi, qad yazidul amru syarran, kadang-kadang akan lebih menambah kejelekan atau keburukan. Nah. Ya. Engkau minta maaf kepada orang yang digibahi. Afan ya akhi, ana pernah ngomong antum demikian dan demikian. Ya. Nah. Kadang-kadang yang seperti ini hanya akan menambah syarron, kejelekan, keburukan. Panas, ya. Nah, oh ternyata kamu ya, ya, bermanis muka di hadapan saya, nah, tetapi di belakang kamu mukul saya, ya, nah, tambah panas. Waqad yasiru fitanan wa udwanan, dan kadang-kadang membangkitkan fitnah dan permusuhan, ya, semakin memusuhi. Oh, berarti ini pandai bersilat lidah orang ini, nah, ya. Fasara al-wajibu bihaqqil muqtab an yastaghfira liman iktabahu. Kalau dikhawatirkan seperti ini keadaannya semakin buruk keberadaannya jika dia minta maaf kepada orang yang telah digibainya, maka yang wajib adalah bagi orang yang telah menggibahi orang lain, hendaklah dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah digibahinya. Mintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Orang yang telah digibahinya. Wa yad'u lahu, dan dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya yang telah digibahi. Wa yadhkur mahasinahu fil majalisil lati igtabahu fiha, dan dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang telah digibahi di majelis-majelis yang dia menggibahi dia. Misalkan dia menggibahi dia di suatu majelis, maka apa? Nah, kalau dia sudah bertobat, maka dia menyebutkan kebaikan saudaranya yang telah digibahi dulu di majelis itu. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa indal ashkhas alladzina abahu indahum, dan juga dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang telah digibahinya dulu, disebutkan kepada orang-orang na'am yang telah mendengar na'am gibah tersebut. Engkau menggibahi saudaramu kepada si fulan fulan fulan fulan, maka engkau na'am menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaramu kepada si fulan fulan fulan tadi. Jika engkau telah bertobat dari ghibah. Fa hadzal amalu ma'an nadami wal azmi ala adamil audah yakunu sababan li taubatin nasuh. Dan perbuatan taubat seperti ini itu disertai dengan nadam, penyesalan. Disertai dengan penyesalan, harus itu. Disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Jika dia seperti ini, ini menjadi sebab taubatnya itu taubat nasuh, taubat yang jujur. Wabaro'atin, wabaro'atat zimmati min irdil muslim, dan menjadi sebab dia naam terlepas dari naam kehormatan seorang muslim, terlepas dari dosa naam melanggar kehormatan seorang muslim. Wallahu a'lam. Naam. Wallahu a'lam. Beliau di sini menyebutkan dua pendapat. Kita baca selanjutnya. Faedah yang kedua, qala al-Ghazali fil Ihya, berkata Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Dan tentang kitab Al-Ihya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang di dalamnya banyak na'am penyimpangan akidah. Nah, sehingga hendaknya para thalabah tidak membacanya. Nah, khawatir terkena syubhat penyimpangan akidah yang ada di dalamnya. Kata beliau, i'lam annal wajiba 'alal muktabi an yandama wa yatub. Yang wajib, ketahuilah bahwasanya yang wajib bagi seorang yang nam telah berbuat ghibah adalah dia menyesal dan bertaubat. Wa yata'assaf 'ala ma fa'ala, dan menyesali apa yang telah dia perbuat, ya. Liyakhruja min haqqillah ta'ala, supaya dia bisa keluar dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma yastahillul muktab, kemudian dia meminta halal kepada orang yang telah digibahinya. Minta maaf kepada orang yang telah digibahinya. Liyuhallilahu, agar supaya orang yang digibahi ini memberi maaf. Fayakhruj min madlamatihi, sehingga orang yang berbuat ghibah dia bisa keluar dari kezalimannya. Al-Ghazali berpendapat harus minta maaf kepada orang yang telah digibahi. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Imam al-Hasan al-Basri, yakfi al-istighfar dun al-istihlal, Cara bertaubat dari ghibah itu cukup istighfar, cukup minta ampun kepada Allah Azza wa Jal dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi. Nah, dunal istihlal, tidak perlu istihlal, tidak perlu minta maaf. Nah, kenapa? Karena tadi dikhawatirkan jika dia minta maaf, ya, malah akan bisa menyebabkan tambah ruwet, ya. Nah, ketika saudaranya atau seseorang dia terus terang, saya telah menggibahimu, nah, gini, maka saudaranya tambah sesak hatinya, ya, tambah sesak, ya, tambah muncul permusuhan, ya, nah, bahkan tambah apa, menduduh kita dengan tuduhan yang jelek, ya, munafiklah inilah dan seterusnya. Nah, sehingga enggak selesai. Nah, enggak selesai. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullahu taala, kafaratu aklika lahma akhik antusni alaihi wa tad'u lahu bi khair. Berkata Mujahid rahimahullahu taala, tebusan perbuatan engkau memakan daging saudaramu, itu ghibah, adalah dengan engkau memuji dia, ya, dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini kafarah untuk perbuatan ghibah, yaitu dengan seorang yang berbuat ghibah memuji orang yang telah digibahi dan mendoakan kebaikan untuk orang yang telah digibahinya dan memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang telah digibahinya. Nah, baik. Ini cara bertaubat dari perbuatan ghibah. Sehingga wallahu a'lam, ya, lihat situasi dan kondisi. Jika orangnya enakan, ya, prediksi kita kalau kita sebut, kalau kita minta maaf ke dia, dia tidak akan marah ke kita, ya. Dia tidak akan sesak dadanya. Dia tidak akan bangkit permusuhannya, dan seterusnya. Orangnya enak. Maka tidak mengapa engkau meminta maaf kepadanya karena telah menggibahinya. Jika memang orangnya seperti ini. Tapi kalau dikhawatirkan, jika kamu cerita terus terang kepadanya, minta maaf kepadanya bahwasanya engkau telah berbuat ghibah kepadanya. Khawatir jika engkau melakukan ini dia malah tambah sesak, ya. Tambah memusuhimu, ya. Tambah mencapmu dengan cap-cap yang jelek, ya. Dan seterusnya, ya. Maka jangan melakukan cara yang seperti ini. Jangan atau tidak perlu meminta maaf kepadanya, ya, jika yang dikhawatirkan adalah situasi dan kondisi yang lebih buruk. Baik. Mereka yang berpendapat harus minta maaf, mereka menyamakan antara hak ini, ya, dengan hak-hak seperti hak-hak maliyah, hak-hak harta. Jika kita ngambil harta orang lain, maka apa? Kita kembalikan atau kita minta maaf, minta halal. Mereka samakan ini, ya, antara hak tadi dengan hak-hak harta. Baik, padahal perbedaannya jelas gamblang, ya. Perbedaannya jelas. Apa bedanya? Beda jelas. Kalau masalah hak harta, hukuk maliyah dan yang semisalnya, itu jika dikembalikan atau kita meminta maaf, ya, atau kita mengembalikan dengan yang semisal barang yang telah kita ambil, itu akan bermanfaat bagi orang yang telah kita zalimi hartanya. Bermanfaat bagi dia. Misalkan dulu kita ngambil uang dia 100.000, kita kembalikan. Afan ya akhi, dulu ana khilaf, ya. Ana ambil uang antum. Barakallahu fikum, ini ana kembalikan. ada manfaatnya. Artinya dia mendapatkan manfaat dari uang yang telah di ambil oleh saudaranya tadi. Tapi kalau antum meminta maaf dari ghibah, ya, nah, ya, malah yang ada tambah sesek dadanya, yang ada dia tambah marah, ya, yang ada dia tambah menyimpan permusuhan kepadamu, ya, maka tidak perlu engkau meminta maaf kepadanya, cukup engkau mendoakan kebaikan kepada mendoakan kebaikan untuk dia dan memohonkan ampun kepada Allah untuk dia dan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis yang engkau telah menggibahi dia di situ. Dan engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan dia kepada orang-orang yang telah engkau sebutkan kejelekan saudaramu kepadanya. Nah, ya, ini untuk menebus yang sudah berlalu dari perbuatan ghibahnya. Nah, ini jika dikhawatirkan kondisinya akan semakin buruk jika dia minta maaf. Nah, sehingga tidak perlu meminta maaf, namun cukup dengan cara tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.